sekian PA udah di belakangan. Jangan salahin saya, salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang PA begini. Bu, terus ini terus. Terus lanjut lagi dah. Ceritanya ini Nabi keluar dari surga. Nabi keluar dari surga. Baru manusia dihidupin. Seluruh manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Dibangkitkan kembali oleh Allah. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya zaman now. Wah. Dihidupkan semuanya oleh Allah. Manusia seluruh dunia semuanya dihidupkan. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Masing-masing kita bawa diri. Saat itu matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, kehausan sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Panas di sono sudah pasti, kehausan sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Tapi disediakan oleh Allah bagi orang yang rajin selawat cinta kepada Nabi. Apa disediakannya oleh Allah? Hauduka Saufil Mubarrad Wirduna Yauman Nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang kagak demen mulid, gak demen sholawat, biarin disana dia kausan, dia kecekek, rasain. Kagak nolongin na'udhu bilamin. Saat itu kita minta pertolongan. Ngadep rombongan kita ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, wahai Adam, kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami, kami dalam kesusahan. Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Ya Allah cucu, boro-boro menolongin lu, gua juga lagi kebangsa, punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah huli, gua umat juga. Maka Nabi Adam makan buah huli karena godaan ibu Hawa. Dirayu-rayu Nabi Adam, ayo dong ayam beb, mau. Akhirnya dimakan itu buah khuldi oleh Nabi Adam. Nyangkut Nabi Adam buah khuldinya di tenggorokan. Maka laki-laki disebut kaum Adam. Adam mingkem anteng bapak-bapak.